Mitra bisnis undang-undang pembebasan lahan yang sudah melewati tahap pembahasan di parlemen dan akhirnya selesai masih menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana implementasi selanjutnya dan apakah nantinya setiap daerah atau pemerintah pusat sendiri perlu membuat aturan penunjang agar undang-undang ini dapat benar-benar menjadi solusi dari isu pembebasan lahan yang selama ini menjadi masalah di Indonesia. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, apakah Anda optimis undang-undang pembebasan lahan ini menjadi jawaban pasti terhadap kendala pembangunan infrastruktur yang selama ini terjadi? Saya selalu melihat bahwa setiap step itu kita mesti apresiasi, ya. Tetapi kalau kita bilang bahwa ini soalnya udah beres, saya kira belum. Lantas, apa yang perlu dilakukan selanjutnya untuk mendukung undang-undang pembebasan lahan ini, Mas? Karena pertanyaan berikutnya adalah, siapin PP sama juklaknya deh segera. Maka dengan itu kita masuk ke dalam step yang berikut. Tetapi bahwa fakta bahwa undang-undang pembebasan lahan selesai, kita harus appreciate. Kan di Republik ini persoalannya orang mudah sekali sinis, kan? Sinis itu tidak menyelesaikan persoalan. Dan orang itu sangat kikir sekali dengan apresiasi terhadap sesuatu yang memang pantas diapresiasi. Saya berkali-kali, kritik saya pedas sekali kalau mengenai infrastruktur dan soal subsidi BBM. Tetapi kalau misalnya soal investment grade, fakta, ya kita harus bilang bagus gitu. Bahwa rancangan undang-undang pembebasan lahan itu lewat di parlemen, kita harus ucapkan selamat. Tetapi apakah itu menjamin bahwa ini jalan segera, kita harus lihat. Makanya saya bilang, kita tunggu deh PP-nya sama juklaknya segera gitu. Pemerintah jangan lama-lama kalau bikin begini, karena kalau ditunda lagi, repot nanti, jalan-jalan. Namun biasanya peraturan baru juga akan memakan waktu lama, mungkin sama lamanya dengan undang-undang pembebasan lahan ini. Betul, lama sekali. Tapi ya udahlah, alhamdulillah udah lewat gitu kan. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.